akhlak yang mulia yang ada di dalam Islam, yaitu al-haya, sifat malu. Dan telah kita ambil beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Malik rahimahullahu taala di dalam bab ini, bab yang berkaitan dengan fadlul haya, keutamaan rasa malu itu sendiri. Demikian pula makanatuhu al-aliyah, kedudukannya yang tinggi di dalam agama Islam, yang mana al-haya termasuk dari salah satu cabang-cabang keimanan. Demikian pula contoh langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa sangat malunya beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam memiliki sifat atau rasa malu yang sangat lebih daripada seorang gadis yang ada di kamarnya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala juga tersifati dengan sifat al-haya, hayyun karim, yastahi idza rafa'a ar-rajul ilaihi yadayhi ayaruddahuma sifran khaibatain. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mulia, memiliki rasa malu, malu ketika ada seorang hambanya yang mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tangannya tersebut kosong, tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga tidaklah sesuatu tersebut dihiasi dengan al-haya, rasa malu, melainkan sesuatu tersebut akan menjadi indah apapun perkaranya, baik itu yang berkaitan dengan ucapan maupun yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba ketika disifati atau disertai dengan al-haya, rasa malu padanya, maka rasa malu tersebut akan memperindah sesuatu tadi. Kebalikannya, ketika sesuatu perkara sudah hilang rasa malu yang ada padanya, tidak disertai dengan rasa malu sedikit pun, maka pasti al-fuhush, kebalikan dari al-haya, itu akan menodai, menjadikan perkara tadi, karena itu bertentangan dengan al-haya, rasa malu yang memiliki kedudukan yang tinggi di dalam syariat Islam. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-602. Qala al-mu'allif al-imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an ibn Shihab an Salim an abihi. Sanad hadis ini sampai kepada Salim an abihi, dari bapaknya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin ya'idhu akhahu fil haya. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin, melewati seorang laki-laki, ya'idhu akhahu fil haya, yang mana laki-laki tersebut sedang ya'idhu, wa'adha ya'idhu, memberikan mau'idhah, memberikan nasihat atau wejangan, akhahu, kepada saudaranya. Jadi laki-laki tadi dilihat oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dia sedang memberikan nasihat, arahan, mau'idhah kepada saudaranya. Fil haya, ay fi mas'alatil haya, yang berkaitan dengan rasa malu yang ada pada saudaranya. Ay bahwasanya saudara dari laki-laki tadi itu kathirul haya, memiliki rasa malu yang sangat. Sehingga laki-laki tersebut berpendapat bahwasanya rasa malu yang sangat yang ada pada saudaranya itu adharra bihi, akan memadaratkan padanya. Entah nanti dia akan kehilangan sebagian haknya, baik yang berkaitan dengan masalah dunia atau agama. Dia dianggap menjadi orang yang lemah. Sehingga laki-laki tadi menasihati kepada saudaranya yang terlalu memiliki sifat malu supaya jangan demikian khawatir itu akan memadaratkan dirinya. Di ya'idhu, dia menasihatinya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada laki-laki tadi, da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarkan dia seperti itu, memiliki rasa malu. Nam fa innal haya', karena sungguhnya rasa malu itu adalah termasuk dari keimanan. Nam termasuk dari keimanan. Nabi SAW malah menegur laki-laki tadi, nam membiarkan saudaranya yang memiliki sifat malu, biarkan dia seperti itu, karena sungguhnya al-haya', rasa malu itu termasuk dari keimanan. Nam karena Nabi SAW juga mengatakan, al-haya'u la ya'ti illa bikhair, rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Al-haya'u kulluhu khair, rasa malu itu semuanya merupakan al-khair atau kebaikan. Dan disebutkan di dalam riwayat yang lain, kalau dalam cetakan yang lain, setelah hadis ini disebutkan riwayat dari sanad yang lain. Qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rajulin yu'atibu akhahu fil haya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki yang mencela saudaranya karena rasa malunya yang sangat. Naam, rasa malu yang sangat yang ada pada saudaranya. Ka'annahu yaqulu adarra bika. Seakan-akan dia mengatakan rasa malu ini akan memadaratkan dirimu. Ai adarra bika haya'uk, ai masar mastakadzur minal haya' bitathyi'i huquqik al-maddiyah awil ma'namiyah. Laki-laki tadi berpandangan, naam, saudaranya yang terlalu memiliki sifat malu tadi itu akan memudaratkan dirinya. Naam, nanti dia akan terhilang rasa sebagian hak yang seharusnya dia dapatkan. Entah dia dianggap sebagai orang yang lemah atau yang lainnya karena rasa yang malu yang ada pada dirinya. Faqala, maka Nabi SAW menegurnya, da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarkanlah, karena sungguhnya rasa malu itu termasuk dari keimanan. Wallahu alam, siapakah laki-laki tersebut dan saudaranya yang dinasihati? Naam, tidak disebutkan di dalam riwayat yang lainnya. Al-muhim, Nabi SAW jelas menerangkan di sini kepada kita semua tentang keutamaan al-haya', rasa malu itu sungguhnya tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Al-haya'u la ya'ti illa bil khair, karena yang namanya al-haya', rasa malu itu termasuk dari syu'abul iman, salah satu dari cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala syarih rahimahullahu taala, berkata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, awalan yang pertama dari faedah yang bisa kita ambil dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ini. Dalla hadzal haditsu ala masyru'iyyatil wa'd wat tadzkiri bima yanfa'ul mansuhi lahu. Hadis ini menunjukkan tentang dia syariatkannya memberikan mau'izah, memberikan wujangan, memberikan nasihat, nam kepada siapa saja yang membutuhkan, terlebih ketika diminta. Dan kau mampu untuk memberikan nasihat, nasihat dari Al-Quran dan sunnah yang sahihah, memberikan wejangan yang bisa menenteramkan hati seseorang, wat tazkir, demikian pula peringatan yang bermanfaat, bima yanfa'ul mansuhalahu, dengan apa-apa yang bisa memberikan manfaat kepada orang yang dinasihati. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, berilah mau'izah, berilah nasihat, karena sungguhnya dzikra, peringatan itu bisa memberikan manfaat kepada kaum mukminin, membangunkan orang yang lalai, menyadarkan orang yang sedang ghaflah dan yang semisalnya, supaya dia bisa kembali ke dalam jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Qala sanian, faedah yang kedua, kama dalla ala fadlil haya likaunihi min makarimil akhlaq wal a'malil mahbubati fi syari'atil Islam. Sebagaimana pula hadis ini menunjukkan tentang fadlul haya, keutamaan al haya, keutamaan rasa malu, karena al haya termasuk makarimul akhlak, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur yang hendaknya seorang muslim berhias diri dengan akhlak tersebut. Wal a'malil mahbubah, dan karena al haya, rasa malu itu termasuk dari amalan-amalan yang dicintai di dalam syariat Islam. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, karena dia adalah khuluqun karim. Yadfa'ul insan ala fi'lil nam al khair. Karena al haya pada dasarnya dia adalah akhlak yang mulia yang selalu mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan, melakukan amalan-amalan soleh, dan juga dia adalah akhlak yang mulia yang akan mencegah seseorang dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dia akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketika dia ada di tengah-tengah manusia dia malu kepada saudaranya yang tadinya mau melakukan kemaksiatan dia tidak jadi, yang tadinya dia mau melakukan kezaliman malu dengan saudaranya, malu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka dia akan menahan dari perbuatan jelek atau perbuatan kezaliman. Dia akan selalu membawa kepada kebaikan. Qala salisan, faedah yang ketiga, fihi dalilun ala wujubi tashihi khata'in man akhta'a biqaulin aw fi'lin ala nafsihi aw ala ghairihi. Dan di dalam hadis ini pula terdapat dalil tentang wajibnya membenarkan kesalahan dari orang yang telah terjatuh di dalam kesalahan, baik dengan ucapan atau perbuatan, baik kesalahan itu terjadi pada dirinya sendiri atau orang lain. Apa syahidnya? Nabi SAW melihat laki-laki tadi memberikan nasihat kepada saudaranya pada perkara yang seharusnya dia tidak lakukan. Yang ditegur oleh Nabi SAW bukan nasihatnya, apa bukan masalah dia memberikan nasihat, tapi dari materi nasihatnya. Biarkan saudaramu demikian, karena rasa malu itu merupakan bagian dari keimanan. Nabi SAW membenarkan nasihatnya. Sehingga di sini terdapat dalil tentang wajibnya membenarkan kesalahan dari orang yang berbuat kesalahan, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Baik kesalahan itu nam dia lakukan terhadap dirinya sendiri atau orang lain. Itu beritahu yang benar adalah demikian. Apa yang engkau lakukan itu kurang tepat. Yang tepat adalah demikian. Nam ketika ada dalilnya disampaikan. Ini termasuk dari kewajiban. Qala Rabi'an, kemudian faedah yang terakhir, kama fihi annal haya asy-syar'i syu'batun min syu'abil iman kama ja'a musarrahan bihi fi hadis Abu Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula di dalamnya terdapat faedah bahwasanya rasa malu yang syar'i itu termasuk dari salah satu dari cabang-cabang keimanan. Sebagaimana hal tersebut datang secara sharih, secara jelas dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an dari Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lafaz hadis ini adalah lafaznya Imam Muslim. Dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sittun. Iman itu berjumlah 60 cabang lebih. Bid'ah itu bilangan antara 3 sampai 9. Aw bid'un wa sab'una syu'bah, atau berjumlah 70 cabang lebih. Syak, keraguan di sini datang dari perawi hadis. Afdaluha la ilaha illallah, yang paling afdal keimanan yang paling utama itu adalah ucapan qaulu la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Naam, bersaksi bahwasannya tiada di sana sembahan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan ini menunjukkan apa? Bahwasannya iman itu adalah qaulun, qaulul qalbi wal lisan. Iman itu adalah ucapan yang ada di dalam hati, demikian pula ucapan yang ada di dalam lisan. Karena kita diperintahkan untuk mengucapkan kalimatut tauhid dengan lisan kita. Qulu amanna billah, ucapkan aku beriman kepada Allah taala. Ucapkan dengan lisan la ilaha illallah. Demikian pula perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya untuk mengucapkan kalimatut tauhid itu pasti tidak hanya sekedar di lisan saja, tanpa adanya ucapan di dalam hati, ai keyakinan yang menancap di dalam hati yang mengucapkan. Karena tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya ketika itu hanya sekedar diucapkan di dalam lisan, akan tapi di dalam hatinya masih ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini afdaluha la ilaha illallah, selain dia menunjukkan bahwasanya iman itu adalah qaulul lisan, dia juga menunjukkan tentang iman itu adalah qaulul qalbi, ucapan yang ada di dalam hati. Ketika Allah memerintahkan untuk beriman kepada Allah, ucapkanlah amanna billah, otomatis dia juga harus diyakini di dalam hati. Qala wa adnaha imatatul adza anil tariq, dan yang paling rendah dari cabang-cabang keimanan yang berjumlah 70 lebih tadi itu adalah imatatul adza anil tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Amalan yang ringan, amalan yang mudah, nah bisa menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia kerjakan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula menunjukkan kepada kita semua tentang apa? Bahwasanya iman itu adalah amalul abdan, amal yang dikerjakan dengan anggota badan, dengan anggota badan. Karena ada di sana amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan soleh yang termasuk dari keimanan, yang itu dikerjakan dengan al-abdan, dengan al-jawarih. Seperti ini imatatul adza, dengan tangan kita singkirkan, dengan kaki kita perbaiki jalan. Demikian pula ibadah yang lain, naam ibadah sholat, ibadah naam umrah, haji, itu membutuhkan amal al-jawarih atau amal al-abdan. Qala wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu atau al-haya' ini juga merupakan salah satu dari cabang keimanan. Sehingga ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya al-haya', yang mana al-haya' letaknya di mana? Di dalam hati, amalan hati. Dia punya rasa malu atau tidak punya rasa malu, itu letaknya di dalam hati. Sehingga amalan seorang hamba yang terletak di dalam hatinya ini juga merupakan salah satu dari keimanan. Naam, amalan yang dikerjakan di dalam hati seperti al-khasyah, rasa takut, al-inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ar-raja, naam, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tawakkul, bertawakal, ini semua merupakan amalan-amalan al-qalb yang dikerjakan di dalam hati seseorang, dan itu termasuk dari keimanan. Sehingga dibuatlah kaidah oleh mereka para ulama, yang itu merupakan prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-iman qaulun wa amalun, bahwasanya keimanan itu merupakan ucapan dan perbuatan. Qaulul qalbi wal lisan, ucapan hati dan lisan, wa amalul qalbi wal abdan, dan amalan yang dilakukan di dalam hati dan amalan yang dilakukan dengan al-jawarih atau anggota badan. Sehingga nah, dengan ini kita selesai dari faedah yang disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala terkait hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala. Masih ada satu hadis yang berkaitan dengan sifat al-haya,